نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد kita lanjutkan. Ay, terakhir kita membaca tafsir As-Sa'di sampai pada kalimat walihada qila innal ayata khabarun bima'na annahi ay la yamassul Qur'an illa tahir. Ay, berikutnya قال رحمه الله تعالى تنزيل من رب العالمين تنزيل من رب العالمين أي إن هذا القرآن الموصوف بتلك الصفات الجليلة هو تنزيل رب العالمين bahwa القرآن yang disifati dengan sifat-sifat yang mulia huwa adalah tanzilu rabbil alamin, firman rabbul alamin, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi yurabbi ibadahu bin ni'amihi diniya wa dunyawiyya, dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan terbiyah, pemeliharaan kepada kita semua dengan nikmat-nikmat diniyah, nikmat-nikmat agama, wad dunyawiyah, dan juga nikmat-nikmat yang terkait dengan urusan dunia, kehidupan kita di dunia. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Tanpa terasa kenikmatan itu begitu banyak. Tanpa terasa kemudahan-kemudahan itu begitu dekat di hadapan kita. Tidak lain itu adalah nikmat, fadl, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa min ajalli tarbiyatin rabba biha ibadahu, dan di antara pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memelihara hamba-hambanya, ajal, ya, yakni pemeliharaan yang paling mulia, yang paling besar, inzaluhu hadzal Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an sebagai nur, sebagai cahaya bagi kita semua di dunia ini, agar kita bisa melangkah dengan lurus, tidak berbelok ke kanan, tidak berbelok ke kiri. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an agar hamba bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an agar Al-Qur'an itu dibaca oleh hamba-hambanya, agar Al-Qur'an diresapi makna-maknanya, agar Al-Qur'an dipraktikkan isinya, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an bukan dijadikan sebagai pajangan, berbangga bahwa di rak bukunya ada mushaf, di lacinya, di mejanya ada mushaf dengan harga yang mahal. Bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an agar hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dari Al-Qur'an tersebut dengan cara dibaca, ya, qira'atan, kemudian difahami tafsirnya, maknanya, kemudian berusaha diamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari berupa akhlak, ibadah, muamalah, hukum-hukumnya. Baik. Alladhi qad ishtamala ala masalihid darain, di mana Al-Qur'an ini telah mencakup kebaikan-kebaikan dua negeri. Negeri dunia dan negeri akhirat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, niscaya dia akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Barang siapa yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka hidupnya akan menjadi tenteram. Di mana kebanyakan manusia dalam menjalankan kehidupan, mereka iltirab, goncang. Apa tujuan hidup saya di dunia ini? Mencari harta, pontang-panting, mengumpulkan emas, perak. Untuk apa kehidupan saya ini di dunia? Sampai kapan saya ini hidup di dunia? Seorang yang dekat dengan Al-Qur'an, maka kalbunya dia akan menjadi lunak. Kalbunya akan menjadi dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan sadar bahwa kehidupan ini yang ruh masih berada pada jasadnya adalah kehidupan sementara saja. Kehidupan yang yasir, kehidupan yang sebentar. Semua yang dia rasakan berupa kenikmatan-kenikmatan dunia akan dia tinggalkan. Akan dia tinggalkan. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Dan dia dengan Al-Quran tersebut sadar bahwa dirinya butuh memperbanyak bekal amalan salih. Karena yang namanya ajal itu tidak ada yang tahu kapan menjemput dirinya. Ajal tidak ada yang tahu siapa ya hari ini yang dia akan dijemput ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah seorang hamba sudah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan saleh? Nauzubillah. Ketika seorang hamba dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, ajalnya dalam keadaan dia belum siap dengan amalan-amalan salehnya. Maka seorang hamba yang dekat dengan Al-Qur'anul Karim, senantiasa membacanya, senantiasa mempelajarinya, senantiasa mengamalkannya, dia akan tahu hakikat kehidupan dunia sebenarnya. Fahim. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan akhbar, berita-berita di dalam Al-Qur'anul Karim adalah hak benar. Tidak ada keraguan padanya. Semua yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan terkait dengan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat semuanya adalah benar. Dan itu adalah pasti akan terjadi. Baik. Wa rahimallahu bihil ibada rahmatan la yaqdiruna laha syukuran. Allah Subhanahu wa taala telah merahmati hamba-hambanya dengan rahmat, dengan kasih sayang, dengan limpahan nikmat, dengan limpahan rezeki dan limpahan kemudahan-kemudahan. La yaqdiruna laha syukuran, di mana mereka tidak akan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya nikmat Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, niscaya kalian tidak akan mampu. Nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak sekali. Artinya kita sebagai seorang hamba yang sangat lemah, sebagai seorang hamba yang begitu mudah terpleset ke dalam jurang maksiat, harus banyak-banyak sadar, harus banyak-banyak introspeksi diri. Ya, kita ini hamba yang sangat lemah. Ya, kita ini kadang tidak sadar dari sisi mana kita terjatuh dalam kesalahan. Kita kadang tidak sadar atau bahkan seringnya kita tidak sadar dari sisi mana kita terjerumus ke dalam jurang maksiat. Ya. Maka kita harus banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pintar-pintarlah menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa jalan syukur? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dengan sebaik mungkin. Menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, yang mustahabbah. Baik. Maka dengan usaha tersebut, mudah-mudahan hamba Allah Subhanahu wa taala tersebut ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Wa mimma yajibu alaihim an yaqumu bihi wa yu'linu wa yad'u ilaihi wa yasda'u bihi. Dan di antara perkara yang wajib atas mereka adalah an yaqumu bihi. Mereka menegakkan Al-Qur'anul Karim, mereka melaksanakan, mereka mengamalkan isi dari Al-Qur'anul Karim, wa yu'linuh, dan mereka terangkan Al-Qur'an tersebut, wa yad'u ilaihi, dan mereka menyeru kepadanya, wa yasda'u, dan mereka jelaskan Al-Qur'anul Karim. Wa li hadza qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, afa bihadzal haditsi antum mudhinun. Apakah dengan al-hadis, dengan Al-Quran ini, antum mudhinun, telah kita lewati makna al-mudhinun, yani mulayana, apakah kalian bersikap lunak, tidak jelas dalam menjalankan Al-Quran, dalam menyampaikan Al-Quran, ragu-ragu, Al-Quran ini benar apa salah? Ya. Al-Quran ini hak atau batin? Ada keraguan padanya apa tidak? Hati-hati. Nah, kita dalam berakidah menyatakan Al-Quran, seluruh isi Al-Quran adalah hak benar. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, semuanya benar. Tidak ada keraguan padanya. Maka tidak boleh. Ya, terkait dengan Al-Quranul Karim, kita mudahana, mulayana, bersikap lunak, tidak jelas, bimbang. Ai afa bihadzal kitabil azim wal dzikril hakim, apakah dengan Al-Qur'anul Al-Qur'an yang mulia, yang agung, wal dzikril hakim, dengan Al-Qur'an yang bijaksana, antum tudhinun, kalian bersikap tudhinun. Tudhinun ay takhtafun, kalian bersembunyi, tidak terang-terangan, khawatir, ya, dicibir oleh saudaranya, khawatir, ya, diejek oleh tetangganya, oleh saudaranya. Watu dalisun, dan kalian berbuat tadlis, berbuat kebohongan. Khaufan minal khalqi, karena kalian takut kepada makhluk, kepada manusia. Wa'arihim, dan takut terhadap celaan-celaan mereka. Wa alsinatihim, dan takut terhadap lisan-lisan ucapan-ucapan mereka. Hadza la yanbaghi, yang demikian ini perkara yang tidak boleh. Wa la yaliq, dan tidak pantas. Innama yaliqu ayyudahan ayyudahana bin hadis alladhi la yathiqu sahibuhu minhu. Hanyalah sikap mudahana, bersikap lunak dalam menyikapi sebuah ucapan adalah kepada seorang yang tidak dipercaya. Al-Qur'anul Karim adalah tanzilu rabbil alamin, firman Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita terima, yang wajib untuk kita tunduk kepadanya, yang wajib untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Naam. Wa ammal Qur'anul Karim, adapun Al-Qur'an, fahuwal haqqul ladzi la yughalibu bihi mughalibun illa ghuliba. Adapun Al-Qur'an adalah perkara yang benar, tidak ada seorang yang berusaha untuk melawannya kecuali dia akan kalah. Wala yasulu bihi sa'ilun illa kana al-'ali 'ala ghairihi. Dan tidak ada seorang pun yang hendak menyerang Al-Qur'anul Karim kecuali Al-Qur'an akan senantiasa tinggi di atas yang lainnya. wa huwa alladhi la yudahanu bihi wa la yukhtafa. Al-Qur'an ini tidak disikapi dengan lunak, tidak disikapi dengan mudahanah, bermudah-mudahan, dengan sikap yang bimbang, dengan sikap yang tidak jelas, dengan sikap yang ragu-ragu, tidak boleh seperti itu. Wa la yukhtafa, dan tidak boleh disikapi dengan bersembunyi, ya takut, khawatir. Bal yusda'u bihi wa yu'lanu, bahkan Al-Qur'an ini dijelaskan, disampaikan dengan terang-terangan. Yakin ya bahwa Al-Qur'an adalah hak, akhbar tentang kejadian-kejadian di alam kubur, kejadian-kejadian di alam mahsyar, kejadian-kejadian di jannah, kejadian-kejadian di nar, di neraka, semuanya adalah benar. Ya, semuanya akan dilewati oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Bal yusda'u bihi wa yu'lan. Al-Qur'an itu dijelaskan dan diterangkan. Ini yang bisa kita pelajari, wallahu a'lam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu wa barakallahu fiikum.